Zik tentunya. Yeah. Oke, terpilih satu tembang, ada apa sayang? Ada sayang aja ya. Oke, sayang. Baik, spesial buat rekan-rekan pasukan juga semuanya, juga buat rekan-rekan mudanya. Yeah. Pilih satu tembang, kembali ada sayang. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapatkan luntur tresnaku. Wes tak copong laleke jenengmu saka atiku, sak tenane ra ngapusi isih tresno diramu. Dupen bujaneng ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki. Kowe blenjani janji jare sehidup semati, nanging opo bukti kowe mendo tresnoku demi wetokan liya. Ya wes ora apa-apa, insya Allah aku iso. Lila mesambat kalih Oh, biasa.